Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله كتاب langsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dan kita masuk kepada poin yang ke-138. Qala rahimahullahu ta'ala wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهِ kata beliau rahimahullahu ta'ala dan apabila engkau melihat seseorang yang berdoa ala, maknanya berdoa kejelekan, di mana saja antum nanti menemukan yad'u ala, da'a ala, yad'una ala, ini maknanya doa kejelekan. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan buat sultan, pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia sahibu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan, dan apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan, ya, dengan yad'u ala, kalau yad'u lis-sultan, yakni mendoakan kebaikan buat sultan, buat pemimpin, fa'lam, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnatin insya'Allah. Dia adalah pengikut sunnah insya'Allah. يقول فضيل لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فضيل بن عياض رحمه الله تعالى berkata, jikalau aku memiliki doa, ay doa yang mustajabah yang dimaksud, jika aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan jadikan doa itu, aku tidak akan menjadikan doa mustajab itu kecuali kepada pemerintah. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, amba'ana Ahmad ibnu Kamil qala haddatsana al-Husayn bin Muhammad al-Tabari, amba'ana telah menginformasikan kepadaku Ahmad ibn Kamil telah menceritakan kepadaku, kata Imam Al-Barbahari Al-Husayn bin Muhammad At-Tabari, haddathana Mardawai As-Sa'ir qala sami'tu Fudailan yakul, aku telah mendengar Fudail berkata, lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa bis sultan, kalau aku memiliki doa yang mustajab, doa yang mustajab, maka aku tidak menjadikannya menggunakan atau memberikannya kecuali kepada pemimpin. Qila lahu, dikatakan kepada Fudail rahimahullah, ya Aba Ali, fassir lana hadha, wahai Abu Ali, kunyah dari Fudail bin Iyad rahimahullah, wahai Abu Ali, jelaskan, terangkan, tafsirkan kepada kami apa yang dimaksud. Qala, idza ja'altuha fi nafsi, jika doa yang mustajab itu aku letakkan pada diriku atau buat diriku, lam ta'adni, ya, dalam riwayat lam tata'addani, niscaya, kata beliau, tidak akan, ya, keluar manfaatnya, maksudnya buat orang lain, saya saja yang akan mendapatkannya kalau saya meletakkan, menjadikan doa mustajab itu buat diriku saja, maka manfaatnya buat diri tidak akan keluar manfaatnya. Wa idza ja'altuha fis sultan, namun apabila aku meletakkannya, ya, buat sultan, buat pemimpin, salaha, fa salaha bi salahihi al-ibadu wal-bilad, lalu kemudian sultan itu menjadi pemimpin yang baik, maka akan menjadi baik dengan pemimpin yang baik itu al-ibad wal-bilad, hamba-hamba Allah Azza wa Jal, dan juga negeri akan baik. Barakallahu fikum. Fa'amarana an nad'uwa lahum bis-salah, maka Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kita untuk mendoakan kebaikan buat para pemimpin. Walam nu'mar an nad'uwa alaihim, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan kejelekan buat pemimpin. Wa in zalamu au jaru, walaupun mereka berbuat zalim, pemimpin tersebut, atau mereka berbuat jahat. Li'anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahahum li anfusihim wa lil muslimin, karena kezaliman mereka, kejahatan mereka itu yang menimpa diri-diri mereka sendiri. Adapun kebaikan para pemimpin itu buat diri mereka dan buat kaum muslimin. Allahu Akbar. Jadi barakallahu fikum, antum perhatikan baik-baik kalimat yang agung, rahimani wa rahimakumullah, yang dititipkan oleh Imam Al-Barbahari yang tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada faedah dari Imam Rabi hafizahullahu taala, kata beliau, "Lau kana yuridu lis-sultan as-salah wa lil ummati al-khaira la da'ala." Ketika menjelaskan, apabila engkau melihat seseorang berdoa kejelekan buat pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Karena, kata beliau, jikalau dia menginginkan kebaikan kepada pemimpin, dan juga kebaikan buat umat ini, niscaya dia akan mendoakan buat pemimpin itu kebaikan. Ya. Kata beliau, kalau demikian, wa idan fada'watuhu ala sultan tadullu ala inhirafihi anis sunnah wa annahu min ahlil ahwa. Maka doa kejelekan dia buat pemimpin menunjukkan tentang berpalingnya dia dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia termasuk min ahlil ahwa. Beliau kemudian menemukan atau menjelaskan kepada kita fikhul waqi', kenyataan yang terjadi. Wa hadha sinfu mawjudun. Tipe manusia yang seperti ini, rakyat yang semisal dengan ini ada. Wa la yuridun ayyasluha sultanu. Mereka tidak ingin pemimpin itu baik. Barakallahu fi. Kenapa? Karena kebaikan pemimpin itu yakhrisu al-sinatahu, akan membungkam lisan-lisan mereka, tidak bisa ngomong lagi. Wong pemimpin sudah baik terus sampean mau apa? Ya. Jadi barakallahu fikum, mereka tidak menginginkan kebaikan sang pemimpin tersebut. Karena jikalau pemimpin itu baik, niscaya mereka akan menjadi orang bisu, tidak bisa ngomong lagi, atau diam dari da'ayat, seruan-seruan yang memancing emosional, yang menipu. Barakallahu fikum. Hum yuridun ayyub'iduh. Mereka ingin supaya orang-orang jauh dari pemimpinnya. Setelah itu, mereka bisa duduk di posisinya. Beliau kemudian menyebutkan, yuriduna dunia. Yang mendorong mereka melakukan demikian adalah dunia. Barakallahu fi. Khawarij, kaum khawarij radikalisme, pertama kali keluar, ya, barakallahu fikum, meragukan keadilan Nabi alaihi salatu wassalam karena persoalan dunia. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membagikan rampasan perang kepada, ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy di saat itu yang baru masuk Islam, untuk menjinakkan hati-hati mereka, lah ini Dzul Khuwaisirah Al-Kufi ini tidak nerima, sampai mengatakan, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Barakallahu fikum. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Persoalannya sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang mendorong dan membangkitkan mereka untuk meragukan keadilan Allah Jalla wa'ala dan keadilan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persoalan dunia. Makanya wajar sahabat yang haris terhadap agama minta restu kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk memenggal batang leher Dzul Khuwaisirah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allahu yusalli. Ya jangan-jangan dia ini masih sholat. Dia sholat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam lalu memberitahukan asal muasal munculnya ide meragukan barakallahu fikum keadilan Nabi alaihi salatu wassalam, ingat persoalan dunia. Dari sinilah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan sayakhruju min dhi hada, akan lahir keluar dari keturunan orang ini. Ya. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Akan keluar dari orang ini yang ibadahnya tinggi-tinggi. Sholatnya sampai minder kalian di hadapan sholat mereka. Puasa mereka kalian minder di hadapan mereka. Akan mereka mengingkari orang-orang yang mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Limadha, kata beliau. Kenapa? Li'anna hadfahumul kursi. Karena tujuan mereka itu adalah kursi. Fahum ma yazdadun illa su'ah. Mereka tidak menambah sesungguhnya kecuali kejelekan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kursi permasalahannya. Maka oleh karena itu beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an minal umur allati amarana bisabri fiha as-sabru ala jawril hakim. Termasuk dari perkara-perkara yang Allah Jalla wa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar padanya, sabar yaitu sabar di hadapan pemimpin yang jahat. Ya. Subhanallah barakallahu fikum. Pemimpin kita muslim. Ya. Dia bukan orang yang jahat. Rahimani wa rahimakumullah. Memperhatikan kepentingan rakyatnya. Barakallahu fikum. As-sabru ala jawril hakim. Bersabar atas kejahatan pemimpin. Termasuk dari perintah bersabar. Adalah perintah sabar di hadapan kejelekan pemimpin. Rasul amarana bisabr. Madama yusalli isbir alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk bersabar selama pemimpin itu salat. Mahma balagha minal fasad. Sebagaimanapun kerusakan yang dilakukan. Hatta tara kufran bawaha. Sampai engkau melihat kekafiran yang terang benderang dari pemimpin tersebut. Barakallahu fikum. Ini batas. Ya. Kalaupun misalkan engkau melihat kekufuran yang bawah yang terang. lalu Anda mau melakukan pemberontakan. Para ulama telah berbicara. Syarat Anda melakukan itu di saat engkau mampu menghadapi pemimpin tersebut. Anda punya bekal, Anda punya modal, Anda punya kekuatan untuk melakukan pemberontakan atau kudeta terhadap pemimpin yang kufron bawah. Tapi kalau cuma ucapan, barakallahu fikum, lalu kemudian tidak punya apa-apa, lalu memberontak, itu konyol. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, fa anta multazimun bi syar'illah. Jika tidak menemukan pemimpin itu melakukan kekufuran yang terang benderang, maka engkau harus berkonsekuensi hidup di atas syariat Allah, mentaati Allah, mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mauqifil islami minal hakim. Ya, dalam mensikapi dengan pandangan Islam terhadap pemimpin tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, barakallahu fikum, wa hadzal mutamarrid, adapun orang yang telah tersesat, menyimpang, menyeleweng, lalu kemudian mengobarkan fitnah-fitnah di tengah kaum muslimin, maka dia tidak berjalan atau dia berjalan di atas jalannya setan, barakallahu fikum. Apapun seruan dia, mau nama Islam, mau nama bendera tauhid, mau ini, mau itu, barakallahu fik, madama khalafa taujihatir rasul al-hakim al-mali'ah bin nushi lihadihil ummah, maka dia tetap atau berada di jalannya setan, apapun seruan-seruannya, selama dia menyelisihi arahan-arahan Rasul alaihissalatu wassalam yang bijak, penuh dengan nasihat terhadap umat ini. Madama yukhalifuha fahuwa fi ghairi sabilillah bal fi sabilis syaitan. Selama dia menyelisihi bimbingan-bimbingan, arahan-arahan Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia tidak berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla, namun dia berjalan di atas jalan syaitan. Walladhi yasbiru ala jawril hakim wa yad'u lahu bis-salah fahada ala sunnah. Dan orang yang bersabar atas kejahatan sang pemimpin, lalu dia mendoakan kebaikan buatnya, maka dia telah berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Kalau orang yang punya kepentingan duniawi tidak akan bisa bersabar. Ya. Kalau orang punya hamasah, semangat membara, tapi tidak punya landasan bimbingan ilmu, tidak bisa bersabar. Tidak bisa. Yang bisa bersabar adalah yang telah mengkaji dan mendalami kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian difahami dengan pemahaman yang lurus, yang benar, yang tepat, barakallahu fikum, sebagaimana para pendahulu kita yang saleh. Syekh Rabi telah bercerita pada pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Beliau disiksa. Para ulama-ulama disiksa, bahkan dibunuh. Barakallahu fikum. Para ulama datang kepada al-Imam Ahmad rahimahullah. Datang kepada al-Imam Ahmad rahimahullah mengajak, ini kerusakan ini. Ya, barakallahu fikum. Para ulama dibunuh, ya benar kerusakan. Kemudian didakwahkan Al-Quran itu makhluk, kerusakan. Barakallahu fi. Mereka datang kepada Imam Ahmad minta restu. Imam Ahmad berfatwa, ya keluar, selesai sudah. Para ulama akan kumpulkan ya rakyat di saat itu untuk melakukan pemberontakan. Barakallahu fi. Tapi jawaban hakim yang bijak dari al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala sebagai pelajaran yang berharga buat siapapun juga, buat orang yang punya semangat membara, buat siapapun juga, agar mengkiaskan kalau sampean, wah kita punya semangat ingin membela Islam, wong Imam Ahmad. Terus, Anda mau letakkan di mana semangatnya Imam Ahmad? Al-Imam Ahmad mengatakan kepada mereka, kerusakan yang kalian gambarkan ini sifatnya khas, khusus. Ulama dibunuh, barakallahu fikum. Kayaknya belum ada. Ya, di negeri kita ini, ulamanya dibunuh. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian ini adalah fitnah khusus. Adapun kalian mau keluar, akan terjadi fitnah fasad am, kerusakan yang bersifat menyeluruh. Akan terjadi pertumpahan darah, akan hancur lebur kehormatan kaum wanita, barakallahu fikum, ya dibunuh sekian banyak orang yang akan terlibat dalam hal itu. Maka beliau menjelaskan, memberikan faedah yang sangat besar, barakallahu fikum. Li'annal muslimin hum anfusuhum alaihim mas'uliyat amam Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin itu sendiri punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu laisa kullu syarrin nazala bil muslimin minal hukam kama yatawahhamu ba'dun nas. Kata beliau, tidak semua kejelekan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu dari hukam, dari pemimpin, sebagaimana yang dipradugakan, yang disangkakan oleh sebagian orang. Asyarrul waqi fi biladil muslimin yashtariku fihi, perhatikan baik-baik, al ahzabu wat tawaifu wal jama'atu yashtarikuni fi hadhihi syurur, bal kathirun minas syurur innama ja'at ala aidi ulama isu wal bid'i wal dalala wal khurafat wa ibadatil kubur ma ja'at illa antariki ulama isu. Allahu Akbar. Beliau mengatakan kejahatan yang terjadi di negeri kaum muslimin itu adalah bentuk kerjasama dari al-ahzab, hizb, kelompok-kelompok, golongan-golongan, jamaat-jamaat, yang semuanya itu bersekutu dalam kejahatan tersebut. Bahkan kebanyakan dari kejahatan itu datang dari tangan ulama-ulama su yang jahat. ulama-ulama yang su wal bidah, ulama yang apa namanya mencetuskan kebid'ahan, melakukan kebid'ahan, ahlu dhalalat wal khurafat, penyembah kuburan, maja'at illa, tiadalah kejahatan banyak itu datang kecuali melalui jalan ulama su, ulama yang jelek. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kalau bahasa Imam Ibnu Qudamah, ulama su ini adalah ulama dunia, semuanya dunia. Mau berbicara, ya ada yang diinginkan, ada yang dituju. Barakallahu fikum. Ini ulama su, ay ulama dunia, mengekor di belakang dunia. Barakallahu fikum. Kata beliau, Syekh Rabi mengatakan, innal Quran ma ja'a yakul al-hakimul fulani. Al-Quran tidak pernah mengatakan kejahatan itu karena hakim fulan, atau Kisra wa Kaisar, Romawi dan Persia, Najasyi. Tidak pernah Al-Quran mengatakan demikian. Yang dikatakan oleh Al-Quran, para perusak-perusak itu Yahud, Nasara, Al-Majus, Barakallahu fikum, Umam Al-Kafirah, Wayanus, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan nas yang melakukan pengerusakan itu adalah ahbar su, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama Yahudi yang jahat, warubanis su, para pendeta-pendeta yang jahat. Barakallahu fikum. Allah membongkar barisan-barisan mereka. Inilah yang banyak melakukan pengerusakan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Li'anna ha'ula yufsiduna ad-din alladhi anzalahu Allah 'alal anbiya lihidayatil bashar, fayufsiduna 'alaihim aqaidahum wa manahijahum fahum syarrun minal hukam. Karena para ulama yang jahat itu, mereka merusak agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para nabi untuk menunjuki manusia. Mereka merusak akidah kaum muslimin. Mereka merusak manhaj kaum muslimin. Tentu mereka lebih rusak dari para pemimpin. Masya Allah. Tinjauan yang sangat dalam. Barakallahu fikum. Ya. Di saat disorot pemimpin, pemimpin, pemimpin, tidak ada yang menyoroti yang melakukan pengerusakan terhadap agama, yang melakukan pengerusakan terhadap akhirat. Padahal ini adalah pengerusakan yang sangat besar dalam kehidupan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Mana pemimpin yang merusak akidah kaum muslimin? Ya, yang merusak akidah kaum muslimin itu adalah ulama ussu, yang menghancurkan dan merusak manhaj kaum muslimin, lalu keluar dari manhaj Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan pemimpin, tapi yang merusaknya adalah ulama su. Barakallahu, ulama yang jahat, ulama yang jelek. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini alat timbang. Makanya tidak ada yang paling adil dalam mensikapi kerusakan di negeri ini kecuali orang-orang yang belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. barakallahu fikum. Ya. Yang akan berbelas kasihan, yang akan bersedih terhadap besarnya kerusakan di negeri ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang ya cuma geleng-geleng kepala. Kenapa? Ada pembunuhan di sana, ada barakallahu fikum pemerkosaan di sana, ada perjudian di sana, ada apa namanya narkoba di sana, ada ini di sana, barakallahu fikum. Ya cuma begitu aja. Sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah mengetahui bahwa kerusakan yang terbesar dalam hidup kaum muslimin atau masyarakat atau negerinya sendiri adalah terkait dengan urusan ketauhidan barakallahu fikum. Kerusakan yang terbesar, kerusakan yang paling dahsyat dan mengerikan, kerusakan yang paling teratas mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla adalah barakallahu fikum dosa kesyirikan. Kedua, kebid'ahan. Baru kemudian maksiat-maksiat yang lain. Maka sering saya sebutkan lewat majlis kita, Ahlus Sunnati wal Jamaah telah berkontribusi dengan aparatur negara, dengan pemimpinnya untuk melakukan barakallahu fikum perbaikan terhadap negerinya. Tapi tetap kita ingatkan, usaha-usaha sampean wahai Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak dianggap. Tidak dianggap rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka tidak ada yang tahu besarnya perjuangan Ahlus Sunnati wal Jamaah kecuali orang-orang yang telah Allah panggil untuk mengenali ilmu agamanya. Dialah yang akan menyadari bahwa perjuangan ummahat yang mutahajjibat di rumah-rumah mereka, putri-putri kita yang menjaga auratnya barakallahu fikum, adalah orang yang belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh minder sama sekali. Tidak boleh minder. Harus berbangga dan berbesar hati dengan kebaikan yang Allah Jalla wa'ala bukakan kita di dalam hidup ini. Coba tanya, kalau sampean atau mungkin ada yang bisa ngomong sama setan-setan, coba tanya, siapa yang paling dimusuhi di Indonesia ini? Mereka akan jujur memberikan jawaban bahwa musuh bebuyutan mereka adalah orang yang belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di atas pemahaman salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, sabarkan dirimu wahai saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dimanapun engkau berada, engkau telah membantu pemerintah kita, engkau telah menolong aparatur negara di dalam melindungi negeri ini dari mara bahaya dahsyat hukuman Allah Jalla wa'ala dengan dakwah kepada akidah yang benar, ajakan dan seruan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.